Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita akan membaca hadis dari Aisyah radhiyallahu anha terkait pengalaman beliau melakukan transaksi mukatabah, membeli budak mukatab kemudian dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'atni bariratu faqalat. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, suatu ketika Barirah datang kepadaku, datang menemuiku, faqalat, lalu beliau mengatakan, katabtu ahli ala tis'i awakin. Tuanku melakukan akad mukatabah denganku dengan nilai 9 uqiyah. Fi kulli amin uqiyatun. Setiap tahun dibayar 1 uqiyah. Fa'ainini, karena itu bantulah aku untuk membayarnya. Uqiyah dulu pernah kita singgung ya. Dan ini satuan uang dirham, sebagaimana yang dulu pernah kita bahas. Satu uqiyah ketika itu adalah 40 dirham. Satu uqiyah 40 dirham atau senilai dengan 4 dinar. 4 dinar kurang lebih 2,5 juta. Berarti kalau 1 uqiyah kurang lebih 10 juta. Sehingga harga 1 uqiyah ini cukup untuk membeli seekor unta. Seperti transaksi yang dilakukan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Barirah menceritakan, tuanku melakukan akad mukatabah denganku dengan nilai 9 uqiyah. Maksudnya, tuanku mau membebaskan aku dengan syarat aku bisa membayar sebesar 9 uqiyah. 9 uqiyah berarti 90 juta. Per tahun dibayar 10 juta selama 9 tahun. Namanya budak, tentu dia tidak punya uang untuk bisa mencicil itu selain harus bekerja, atau yang kedua mendapatkan bantuan dari zakat. Akhirnya Barirah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha dan beliau minta bantuan. Fa'inini, karena itu bantulah aku. Dan budak seperti ini disebut dengan budak mukatab. Disebut dengan budak mukatab, yaitu budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya jika dia bisa membayar senilai tertentu. Kami ulangi, budak mukatab adalah budak yang dia dijanjikan merdeka oleh tuannya jika bisa membayar senilai tertentu. Budak mukatab inilah yang dia berhak untuk mendapatkan zakat, seperti yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan diantaranya adalah wafir riqab. Termasuk diantara penggunaan zakat adalah untuk ar-riqab. Yang dimaksud ar-riqab adalah budak mukatab. Sehingga kalau budaknya itu bukan budak mukatab, masih budak sebagai rokik, maka dia tidak bisa mendapatkan zakat, karena hartanya budak itu sama dengan hartanya pemiliknya, harta tuannya. Budak nyekel duit, maka duit ini milik tuannya. Karena budak secara hukum distatuskan sebagaimana binatang. Sapi kalau gembol duit, maka duitnya milik yang punya sapi. Ada sapi kita yang bekerja di tempat tetangga, bajak sawahnya, kemudian dikasih duit sapinya. karena dia sudah bekerja. Siapa yang berhak untuk mendapatkannya? Tuannya. Maka seperti itu budak. Budak bekerja di tempat orang lain, dapat duit, maka siapa yang berhak dari duit ini? Tuannya. Karena itu budak yang masih dalam ikatan perbudakan dengan tuannya, tidak ada kesepakatan untuk merdeka, dia tidak berhak dapat zakat. Yang berhak dapat zakat adalah mukatab, sehingga zakat yang diberikan kepadanya dijadikan sebagai cicilan yang digunakan untuk menebus dirinya. Fakultu, kemudian aku bertanya, atau kata Aisyah radhiyallahu anha, in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa yakun wala'uki li fa'altu. Kalau keluargamu mau, maksudnya adalah tuanmu mau, kalau tuanmu mau, saya akan menebus 9 uqiyah itu dengan satu syarat, nanti kamu saya merdekakan dan hak walakmu menjadi milikku. Dengan satu syarat, kamu saya merdekakan dan hak walakmu menjadi milikku. Fa'altu, maka saya akan lakukan. Kalau mau, sampaikan kepada tuanmu, nanti Aisyah yang akan membayarnya 9 uqiyah, 90 juta dibayar untuk memerdekakan budak Barirah ini. Tapi dengan syarat setelah itu saya merdekakan dan hak walakmu menjadi milikku. Hak walakmu menjadi milikku. Apa itu hak walak? Hak walak adalah hak yang diberikan kepada mantan tuan budak. Misalnya si A mantan budaknya si B, maka nanti A adalah maula B. Dan ini jadi rebutan di masa silam. Yang pertama, karena hak wala ini termasuk di antara hak yang bisa menjadi sebab adanya pewarisan. Sehingga kalau A ini mati dan dia tidak punya keluarga, maka nanti semua hartanya menjadi hak milik siapa? B. Menjadi milik B. Karena A ini adalah mantan budaknya B. Dan yang namanya orang ketika hidup dan dia merdeka, pasti dia bekerja dan dia pasti mendapatkan penghasilan. Sehingga hak wala ini menjadi rebutan karena dia bisa menjadi sebab adanya pewarisan. Yang kedua, adanya hak wala akan menunjukkan kehormatan bagi kaum tersebut. Misalnya ya, ada sebuah kampung, dia dikenal sebagai kampung yang dermawan. Apa salah satu bukti kampung ini dermawan? Kampung ini banyak membebaskan budak. Dari mana kita tahu banyak mantan-mantan budak yang bernisbah kepada kampung ini? Misalnya kampung kerajaan, maka Paijo Al-Kerajani, Mukidi Al-Kerajani misalnya. Banyak sekali orang yang pakai nisbah kerajaan-kerajaan-kerajaan, padahal dia bukan orang kerajaan. Loh kenapa? Oh, karena dia dimerdekakan oleh orang kerajaan. Sehingga menjadi kebanggaan bagi kampung kerajaan, bahasanya kampung ini banyak memerdekakan budak, yang itu menjadi tanda kalau kampung ini adalah kampung yang dermawan. Dan dulu semakin banyak yang bisa membebaskan budak, maka anggota dari nisbah kampung ini makin banyak. Al-Qurashi, oh berarti dia mantan budaknya orang Quraisy. Al-Hudhali, mantan budaknya orang Hudhail. As-Saqafi, mantan budaknya dari Bani Saqif. Dan begitu seterusnya. Kemudian manfaat yang ketiga, kalau nanti terjadi masalah, misalnya kampung ini butuh banyak tenaga SDM karena diserang oleh kampung yang lain. Siapa SDM yang bisa diandalkan selain warga kampung asli? SDM yang kedua adalah para budak. Quraisy diserang, maka Qurasyi-Qurasyi gabung untuk kemudian berusaha membela masyarakat Quraisy. Sehingga di sini Aisyah minta syarat, saya mau memerdekakan kamu tapi dengan syarat nanti kamu menjadi mantan budakku. Fadhahabat Barirah ila ahliha. Kemudian Barirah pun berangkat menemui tuannya. Faqalat lahum, lalu tuannya, lalu Barirah menyampaikan kepada mereka apa yang diinginkan oleh Aisyah. Fa'abau alaiha. Tapi ternyata tuannya tidak menghendaki hal itu. Tuannya tidak menghendaki walaknya Barirah menjadi milik Aisyah. Karena begini, andaikan Barirah ini tetap menjadi budak mukatab sampai merdeka, dia nyicil satu ukiyah, satu ukiyah, satu ukiyah sampai genap 9 tahun sehingga menjadi berapa? 90 juta, 9 ukiyah. Barirah bebas, maka hak walaknya tetap menjadi milik siapa? Tuannya. Tapi ini enggak. Barirah dibeli oleh Aisyah senilai 90 ukiyah, kemudian nanti hak walaknya menjadi milik Aisyah. Maka tuannya enggak mau, oh enggak bisa, hak walakmu tetap jadi milik saya. Faja'at min indihim wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Lalu Barirah menemui Aisyah. Barirah datang lagi menemui Aisyah dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk ada di peristiwa ini. Beliau menyaksikan, mendengarkan pengaduan yang disampaikan oleh si Barirah. Faqalat, kata Barirah, inni qad aradtu dhalika alaihim fa'abau illa ayyakunal wala'u lahum. Aku telah sampaikan penawaran ini kepada mereka tapi mereka enggak mau kecuali hak walaknya tetap menjadi hak milik mereka. Mereka enggak mau kecuali hak walaknya tetap menjadi hak milik mereka. Fasami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ini, fa'ahbarat Aisyatun Nabiyya, dan Aisyah pun menceritakan bagaimana kejadian yang terjadi. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhiha washtariti lahumul wala. Khudhiha washtariti lahumul wala. Silakan kamu beli Barirah dan terima saja persyaratan wala itu. Fa innamal wala'u liman a'taqa. Sesungguhnya hak wala itu tetap menjadi hak milik orang yang memerdekakan. Fa fa'alat Aisyatu. Kemudian Aisyah pun melakukannya. Aisyah menyetujui, ya sudahlah saya terima saja. Tapi hak walanya tetap menjadi milik. Saya terima persyaratan ini dan hak walaknya menurut kamu itu hak milik kamu, tapi menurut keyakinan saya itu tetap menjadi hak milik saya. Tsumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu kesempatan beliau berkhutbah di hadapan para jamaah. Fahamidallaha wa asna alai. Beliau awali dengan membaca tahmid dan memuji Allah. Tsumma qala, lalu beliau sampaikan isi khutbahnya, amma ba'du. Amma ba'du namanya faslul khitab. Faslul khitab artinya adalah pemisah pembicaraan, karena dia yang memisahkan bainal muqaddimah wa umdatul khutbah, yang memisahkan antara pengantar dengan tema dari khutbah. Ma balu rijalin yashtarituna syurutan laisat fi kitabillahi azza wa jal. Kenapa ada orang yang membuat kesepakatan yang melanggar, yang tidak ada dalam kitabullah? Maka namin syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil. Setiap kesepakatan yang tidak ada dalam kitabullah, maka itu batil. Wa ingkana mi'ata syartin, meskipun jumlahnya 100 syarat, meskipun jumlahnya 100 kesepakatan. Qada'ullahi ahaq, keputusan Allah, hukum Allah itu yang paling berhak. Wa syartullahi awthaq, dan syarat yang Allah tetapkan itu yang paling kuat. Wa innamal wala'u liman a'taqa, sesungguhnya hak wala' itu menjadi hak milik orang yang memerdekakan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan lafaz ini ada dalam Sahih Bukhari. Sementara dalam lafaz Muslim di situ redaksinya adalah ishtariha, silakan kamu beli barirah. Wa'tikiha, dan bebaskan barirah. Washtarati lahumul wala, dan silakan terima saja kesepakatan adanya hak wala dari tuannya barirah. Baik. Hadis ini cukup panjang. Apa kaitannya dengan fikih jual beli di zaman sekarang? Nanti kita akan mengupas lebih detail. Dan ada ulama yang dia bisa menyimpulkan 300 pelajaran dari hadis ini, kemudian dibuat buku khusus. Sementara Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau menyimpulkan ada 120 pelajaran dari hadis yang tadi kita baca. Meskipun ketika kita membacanya kita dengarkan sambil ngantuk ya, karena kita merasa kayaknya enggak ada kepentingannya dengan hadis seperti ini. Padahal ini termasuk salah satu hadis pokok dalam masalah fikih jual beli. Baik. Permasalahan tentang mukatabah tidak perlu saya ulang. Tadi sudah saya sampaikan di depan apa itu akad mukatabah dan seterusnya. Yang prinsipnya Islam menekankan bahwa jika seorang muslim punya budak, maka bebaskan. Kalau enggak bisa bebas secara gratis, bebaskan dengan cara berbayar. Kalau bebas gratis, walhamdulillah. Kalau bebas berbayar, akadnya namanya akad apa tadi? Mukatabah. Dan ini Allah anjurkan dalam Al-Qur'an seperti yang Allah firmankan di surat An-Nur ayat 33. Fa in alimtum fihim khairan fakatibuhum. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Lakukanlah akad mukatabah dengan mereka kalau kalian meyakini kalau bahasanya mereka akan punya khair. Lakukanlah akad mukatabah dengan mereka para budak jika kalian melihat mereka itu punya khair. Khair di sini maknanya apa? Harta. Khair di sini maknanya harta. Punya buku kode etik pengusaha muslim? Punya. Penjelasannya ada di situ ya. Khair di sini maknanya harta. Di surat An-Nur ayat 33, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Lakukanlah mukatabah dengan mereka kalau kalian yakin mereka punya harta. Maksudnya mereka bisa mendapatkan penghasilan. Budak kalau masih bisa bekerja, fisiknya masih kuat, punya keahlian bekerja, sehingga kalau dia disuruh bekerja masih bisa menghasilkan, maka lakukan akad mukatabah. Yang ini menunjukkan bagaimana Islam menekankan bahwasanya budak itu sebisa mungkin dimerdekakan. Tayyib. Kita akan melihat lebih dekat tentang masalah fikih jual beli yang bisa kita simpulkan dari hadis ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam transaksi itu ada objek yang menjadi objek utama transaksi dan ada objek yang menjadi pengikut transaksi. Ada objek yang menjadi objek utama dan ada objek yang menjadi pengikut transaksi. Sehingga siapa yang membeli objek utama, maka otomatis yang mengikuti ini harus gabung. Otomatis yang mengikuti harus gabung. Karena kalau pengikut ini enggak ada, maka objek utama menjadi tidak berfungsi. Dipahami ya? Kalau pengikut ini enggak ada, objek utama menjadi tidak berfungsi. Contoh, contohnya apa, Pak? Contoh misalnya, orang jual beli mobil harus ada rodanya. Sehingga enggak boleh saya jual mobil ini ke Bapak tapi rodanya tak copoti. Lanjut pripun? Ya engko digelundungno, Pak. Ya, ini jual beli seperti ini enggak berlaku. Karena meskipun dia unsur dari mobil itu, tapi ketika ini ditiadakan, maka kendaraan ini menjadi tidak berfungsi. Anda beli HP, tapi dicopot screennya. Saya beli HP tapi tanpa screen. Nah, terus gimana nanti makainya? Ya, pokoknya dideleng saja, Pak, dilihat saja. Ngonek muni berarti diangkat. Ketika dia tidak bisa berfungsi tanpa itu, maka ini jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Baik. Membeli budak itu sama dengan membeli hak walaknya. Sehingga kalau hak walak ditiadakan, jual beli budak tidak berarti. Begitu ya? Membeli budak itu sama dengan membeli hak walaknya. Sehingga ketika ini ditiadakan, maka ini tidak berarti. Contoh yang lain, dodolan sego berarti termasuk dodolan bungkus. Karena enggak mungkin ketika beli nasi dicakup gomule, nggih. Ya. Dibawa pakai dua tangan, sebagian ditaruh di mulutnya, ya. Kemudian nanti sampai rumah baru dikasihkan ke anaknya. Sehingga otomatis ada bungkusnya. Maka orang enggak boleh, saya jual nasinya saja ya, Pak. Bungkusnya ora tak dol. Lah apa segone digawa ngene. Baik. Apa yang bisa Anda simpulkan dari pelajaran ini? Di tempat kita, kita mengenal franchise. Franchise itu ada brand, ada bawaannya brand. Apa bawaan brand? Brand ini ada kenapa, Pak? Karena ada, karena ada pasarnya, ada SOP-nya, ada manajemennya, udah masuk SOP ya. Sehingga siapa yang membeli brand, maka otomatis keikut yang lain. Otomatis keikut yang lain. Karena itu tidak bisa, Pak, brand ini silakan Bapak beli, Bapak sewa boleh. Tapi konsumen saya kalau beli ke Bapak wajib dibayarkan ke saya. Loh, kalau gini enggak nyambung. Karena brand ini mengikuti di dalamnya adalah peluang pasarnya, kemudian SOP-nya dan seterusnya. Karena itulah hadis ini salah satu di antara yang bisa kita jadikan sebagai dalil bolehnya franchise. Ada objek pokok, ada objek pendukung. Di mana objek pokok ini tidak akan berfungsi tanpa objek pendukung. Meskipun dia objek pendukung, tapi dia dijadikan satu dengan objek pokok. Sehingga tidak boleh dipisahkan. Anda misalnya membeli brand apa misalnya, KFC. Tapi pakai cara masak suprek, susu geprek. Ini boleh enggak dibalik ini? Atau menyalahi undang-undang? Hah? Oh, sudah ada. Oh, sudah ada. Pemilik Preksu di sini ya. Ya. Jadi brandnya KFC, tapi cara masaknya mie japri. Nanti enggak nyambung. Sehingga orang tidak akan bisa mendapatkan rasa seperti umumnya ketika dia beli KFC. Baik. Karena itulah ketika objek utama itu dibeli dan dia harus ada pendukung objek tambahan yang tidak bisa dipisahkan, maka objek utama objek pendukung ini wajib disatukan. Ada orang beli tanah, di situ ada sumurnya. Ya, tanah ini saya jual, tapi sumurnya enggak. Ya, enggak bisa. Lah nanti kalau Bapak ke sumur Bapak ke sumur ini gimana? Ya saya harus dikasih akses ke sumur itu. Ya kalau gitu kita potong saja ya. Bagian tanah yang ada sumurnya jangan dijual. Silakan tetap Bapak miliki, berarti nanti yang saya beli hanya seluas sekian. Tapi gitu, kalau itu jadi satu, sumurnya dikecualikan, membingungkan. Karena dia mengikuti tanah. Nah terus harganya lebih mahal gimana? Ya enggak apa-apa, harganya lebih mahal. Sesuai kesepakatan. Masalah harga itu sesuai kesepakatan. Tanah di sini dengan tanah di Purworejo ya, podo-podo ning bumi. Tapi kenapa harganya beda? Nah, itu kembali kepada kesepakatan. Tayyib. Ini yang pertama. Karena itu kembali ke sini, ketika ada orang yang melakukan transaksi jual beli budak, tapi hak walanya tidak diikutkan, maka transaksi ini menjadi enggak jadi. Dan itu melanggar konsekuensi akad. Transaksi ini melanggar konsekuensi akad. Karena itulah ketika tuannya Barirah menolak penawaran Aisyah, kemudian dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ini membuat kesepakatan yang tidak ada dalam kitabullah. Karena kesepakatan ini melanggar kitabullah. Kesepakatan ini melanggar kitabullah. Apa bentuk pelanggarannya? Kitabullah menjelaskan akad jual beli itu terjadi perpindahan hak milik sempurna berikut semua tawabi'nya, semua yang mengikutinya. Nah, ketika yang mengikutinya tidak dicantumkan, nah, berarti yang utama enggak berfungsi. Sehingga ini melanggar aturan dalam kitabullah. Tayyib. Kemudian pelajaran yang kedua terkait masalah fikih jual belinya. Ketika Aisyah melaporkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disarankan oleh Nabi? Apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terima saja kesepakatan itu, terus gimana? Lanjutkan transaksi dan hak wala tetap menjadi milik kamu. Jadi tuannya Barirah mensyaratkan, saya mau jual Barirah seharga 9 ukiyah. Tapi dengan syarat, dengan kesepakatan, hak wala Barirah menjadi milik saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan kepada Aisyah, terima saja. Udah beli saja Barirah. Terus gimana? Hak wala Barirah tetap menjadi milik Aisyah. Artinya kesepakatan ini karena dia melanggar hukum Allah dihapuskan. Mulgha, kesepakatan yang enggak digubris. Begitu ya? Kesepakatan yang enggak digubris. Sehingga silahkan lanjutkan kesepakatan itu, tapi enggak perlu digubris. Karena kesepakatan ini secara syar'i tidak berlaku. Kesepakatan ini secara syar'i tidak berlaku. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap meminta Barirah untuk melanjutkan akad padahal kesepakatan di sini tidak berlaku. Kata mereka, ka'annahu qala ishtariti aw la tashtariti fadzalika la yufituhum. Baik ada kesepakatan ini maupun tidak ada kesepakatan ini sama sekali tidak akan memberikan manfaat kepada mereka. Li'anna wujudahu ka'adami, karena keberadaan kesepakatan ini sama dengan tidak ada. Ini kesepakatan yang batil. Keberadaannya enggak usah digubris, sama dengan tidak ada. Thumma a'lana fasadahu wa adama nufudhihi wa bayyana dhalika lil ummati bayanan aman wa huwa ilga'u kulli syartin khalafa hukmallahi wa syar'i. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kesepakatan ini adalah kesepakatan yang batal, tidak boleh dilaksanakan, dan beliau jelaskan kepada umat dengan penjelasan yang menyeluruh, yaitu setiap kesepakatan yang melanggar aturan maka dia tidak berlaku. Meniadakan setiap kesepakatan yang melanggar hukum Allah dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan tarik hadis ini untuk membuat kesimpulan terkait kasus di zaman sekarang. Hadis ini dijadikan dalil oleh Syekh Dr. Yusuf Asy-Syubaili untuk memberikan penjelasan tentang apa hukum kartu kredit, apa hukum beli listrik, beli telepon, fasilitas telekomunikasi atau air, pam, dan seterusnya. Yang di situ ada kesepakatan batin. Kata beliau, kita ketika membeli listrik, dan di beberapa negara ada seperti sebagaimana di Indonesia. Kata beliau, di beberapa negara yang orang beli listrik, di situ ada klausul jika telat membayar rekening listrik maka kena denda. Maka kena denda. Dan denda ini riba. Denda ini riba. Sebagaimana ketika kita beli fasilitas komunikasi lalu telat bayar rekening telepon juga kena denda. Telat bayar rekening air juga kena denda. Dan seingat saya ini sudah ada tulisannya di web. Meskipun masih banyak jamaah yang bertanya, sehingga kita selalu minta biasakan membaca sebelum tanya. Sampai sudah saya buatkan di konsultasi syariah, sebelum tanya di konsultasi syariah, cari dulu di Yufid. Itu sampai tata cara bertanya di konsultasi syariah. Tahap pertama, buka yufid.com. Cara yang kedua, cantumkan kata kunci yang ingin Anda tanyakan. Cara yang ketiga, cari artikel yang sesuai. Cara yang ketiga, kalau sudah ketemu, pelajari sampai selesai. Cara yang keempat, kalau enggak paham, jangan ditanyakan. Cari lagi artikel yang semisal. Sampai ketika sudah enggak nemu sama sekali, baru tanya. Itu sudah berkali-kali kita tekankan seperti itu. Karena pertanyaan yang seragam itu banyak sekali. Pertanyaan yang seragam banyak sekali. Dan dalam satu forum kajian, karena mungkin pesertanya ganti-ganti, sudah dibahas beberapa pekan yang lalu, ditanyakan lagi di pekan berikutnya. Tidak jadi masalah, ya. Ini pengayaan, ya. Bagi yang sudah dapat materi, ini diperkaya. Tayyib. Kasusnya begini, bolehkah beli-beli layanan seperti ini sementara di situ ada klausul yang ribawi? Kata Syekh Dr. Yusuf Asy-Syubaili, diperbolehkan melakukan akad yang mengandung klausul yang batil dengan ketentuan, satu, klausul batil itu sifatnya sepihak. Sepihak dalam arti apa, Pak? Dia diajukan oleh salah satu pihak. Kita enggak sepakat. Saya enggak setuju, kamu yang mengajukan. Cuman kita tidak punya wewenang untuk mengendalikan. Jangankan MOU kesepakatan, nawar saja enggak bisa. Kita beli listrik bisa enggak nawar, Pak? Berapa TDL listrik? Oh, TDL listrik misalnya 5.000 per kWh misalnya. Pak, saya tawar 4.500 lah, Pak. Yang 500 nanti untuk beli es. Pernah kita tawar-menawar? Enggak pernah. Dibuat seragam. Jadi, kita sama sekali tidak bisa nawar, kita sama sekali tidak bisa. Misalnya di situ dikasih beban sekian, kita mau minta tambah dikit, tambah 50, enggak bisa. Adanya pilihan yang sudah tetap, ya, 450, 900, 1300, terus dan seterusnya atasnya. Pak, saya minta 600 saja. Sangat terus kebanyakan, 450 kurang. Minta 600 bisa? Enggak bisa. Akad seperti ini disebut dengan akad idz'an. Disebut dengan akad idz'an. akad ida'an itu transaksi yang aturannya ditetapkan sepihak, sementara pihak yang lain hanya bisa sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taati, dengarkan dan kami taati. Ya nek gak taat ora dipasang, hanya bisa pasrah bongkoan, ya. Sami'na wa ata'na. Dan akad ini boleh dengan ketentuan tidak ada unsur kedzaliman, karena ini monopoli. Dan monopoli dalam kasus seperti ini masih diizinkan selama tidak ada unsur kedzaliman. Sehingga kalau ada unsur kedzaliman, regane dipentung. Akhirnya banyak orang yang tidak sanggup untuk melakukannya, maka hukumnya zalim. Nah, ini yang sempat digugat oleh beberapa ormas di negara kita untuk kasus imunisasi. Seperti tinjauannya HTI terhadap imunisasi, bagi mereka itu bukan masalah halal haram obat semata, halal haram kandungannya, tapi ada sisi yang lain karena ini masalah monopoli. Dan monopoli di sini terlalu kelihatan selisihnya. Makanya dulu waktu Menteri Kesehatan menyinggung itu, ya sudah, ciduk saja. Ini bisnis kelas internasional dan pemainnya banyak di sana. Anda bisa bayangkan, orang mengkloning, bukan mengkloning ya, dia mengembangkan bakteri, mengembangkan bakteri dalam jumlah yang sangat banyak, sementara yang dimasukkan ke dalam tubuh 0,0 sekian mili dengan harga 300.000, 400.000, 500.000 rupiah, berapa? Kalau di rumah sakit berapa itu? Rupiah? 900-an. Harganya sangat mahal. Padahal cuman yes dikembangkan biasa. Mereka masih punya banyak sekali yang nganggur. Baik. Sehingga ini id'an, betul id'an, tapi terlalu mentung gitu ya. Terlalu mentung. Makanya yang seperti ini bagi sebagian orang mereka anggap ya ini monopoli yang berlebihan. Tayyib. Kembali ke sini. Jadi kesimpulannya id'an boleh asal tidak mentung. Andaikan PLN menetapkan harga KWH normalnya 5.000, dia tetapkan KWH 100.000. Sehingga banyak orang yang gagal untuk bisa dapat listrik. Ya, baru ngisi 100.000 pulsa semalam habis. Ya. Maka listrik hanya menyala dari mulai maghrib sampai jam 8. Habis itu tidur. Yang seperti ini akan sangat memberatkan masyarakat, sehingga ini termasuk kedzaliman. Dan alhamdulillah di negara kita ini sudah diatur dengan baik. Beberapa kebutuhan pokok seperti air, listrik, fasilitas komunikasi masih sangat bisa dijangkau oleh masyarakat, meskipun dengan akad id'an. Dengan akad id'an. Selain itu apa, Pak? Selain tiga ini apa? Gas. Gas juga pakai akad id'an. Apalagi? BBM itu juga akad id'an. Dan ini lebih bagus dikuasai oleh negara dibandingkan ketika dikuasai oleh swasta. Kita naik beberapa fasilitas umum, kereta api, itu akad id'an. Sehingga enggak bisa nawar. Jogja Jakarta Progo 90.000. Saya naik separuhnya saja. Purwokerto 40.000. Disusui enggak, Pak? Enggak. Tetap genep 90.000. Sehingga jauh dekat harganya sama. Kita enggak bisa nawar. Ini akad id'an. Tapi selama itu masih bisa terjangkau, hukumnya diperbolehkan. Tayyib. Kemudian kembali ke sini. Kalau dalam akad id'an di situ ada klausul yang batil. Bolehkah menyepakati klausul ini? Yang pertama tadi, selama kita tidak punya hak untuk menawar, diperbolehkan dengan syarat pertama, kita tidak punya hak untuk menawar. Yang kedua, objek yang kita beli ini menjadi kebutuhan pokok atau hajah yang dia sudah sampai pada tingkatan kalau tidak terpenuhi hidup kita akan susah. Hajah sudah sampai pada tingkatan darurat. Listrik itu di zaman kita kebutuhan primer. Kalau dulu listrik itu kebutuhan sekunder. Bahkan dulu lagi tersier. Sekarang kebutuhan primer. Sehingga kalau orang tidak punya listrik, ya, hidupnya pasti gak nyaman. Yang ketiga, memungkinkan untuk dihindari. Jika tiga unsur ini terpenuhi, maka diperbolehkan. Karena itu boleh beli listrik, rekening telepon, masang internet, masang telepon yang di situ ada kesepakatan jika tidak bisa bayar tepat waktu kena penalti meskipun ada klausul yang batil. Setujui saja, tapi ini tidak berlaku secara syar'i. Begitu ya. Ya sudah, silakan beli, setujui saja ada klausul itu, tanda tangan, karena Anda coret pun percuma. Enggak bakalan berlaku. Sehingga Anda tanda tangan dan Anda tidak setuju, dan ini juga tidak diperlakukan meskipun tertulis. Ini mengambil pelajaran dari pesan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, setujui saja, itu pun kesepakatan yang tidak berlaku. Baik, sekarang kita merambah ke kartu kredit. Kartu kredit, akad utamanya akad yang mubah, yaitu akad apa? Utang piutang. Dan ini klausul sepihak atau dua pihak? Sepihak atau dua pihak? Sepihak. Kalau kita diminta ngasih pilihan, Bapak mau yang ada bunganya atau tidak? Ijma kita tidak ada bunganya, ya. Pasti kita akan milih, ya kalau bisa tanpa bunga, selamanya. Dan tentu yang menanya bank tidak akan bersedia. Kami sediakan produk kartu kredit yang pakai bunga, pakai penalti ya, bunga tetap 0%. Yang pakai penalti bisa sampai plafon 100 juta, yang tanpa penalti plafonnya 500 juta. Pilih yang mana? Pasti kita akan pilih tanpa penalti. Sehingga mau utang berapapun, telat seberapa lama pun, santai saja, tetap segitu yang kita bayarkan. Ini bank syariah murni ya, yang tidak ada di zaman kita. Nah sekarang kalau ada, tetap ada penalti, persyaratan ada penalti ini bagaimana? Yang pertama, ini akad id'an, kita gak bisa nawar. Di depan teller atau di depan bagian admin bank, saya mau ngambil kartu kredit, tapi tolong ini dicoret. Mohon maaf pak, ini sudah sistem. Selalu alasannya apa? Ini sudah sistem. Sehingga gak bisa dicoret. Yang kedua, ini kita butuhkan. Sehingga hukum penggunaan kartu kredit itu dilihat dari pelakunya. Kalau yang ngambil sangat butuh kartu kredit, sebagian ulama masih mengizinkan. Nah, contohnya gimana? Dia orang yang hobi traveler, suka ke luar negeri, dan pembayaran menggunakan kartu kredit. Saya juga heran. Anehnya begini ya, jaringan debit dengan kredit itu lebih luas kredit. Jaringan kartu kredit itu lebih luas dibandingkan jaringan kartu debit. Dulu waktu PayPal awal-awal muncul, di situ hanya bisa dicairkan bagi mereka yang punya kartu kredit jaringan Visa. Kartu debit di situ ada tulisannya Visa, Mastercard, tapi nggak bisa dipakai Loh kenapa? Ini kan ada. Oh ternyata bukan sebatas jaringan visa, tapi maksudnya di situ adalah verified by visa. Terverifikasi oleh jaringan visa. Nah itu debit nggak punya, punyanya kredit. Dia lebih percaya untuk yang kredit dibandingkan yang debit. Nek kowe utang tak percaya, nek ora utang ora tak percaya. Wallahu alam, itu yang membuat sistem mereka ya. Jadi ngajari orang untuk silakan utang, karena otomatis kalau utang pasti kan nanti keterjebak riba, ngasih tambahan. Baik. Jadi bagi orang ini yang dia terpaksa karena setiap kali dia ke luar negeri di hotel atau ketika layanan yang dia butuhkan harus bayar pakai kartu kredit, berarti posisi kartu kredit ini sangat dia butuhkan. Boleh silakan. Yang ketiga, memungkinkan untuk dihindari. Bisa enggak klausul ini dihindari? Bagi pengguna kartu kredit bisa enggak klausul ini dihindari? Bisa. Caranya gimana? Bayar tepat waktu. Selama Anda bisa bayar tepat waktu, enggak bakalan kena bunga, enggak bakalan kena penalti. Sehingga Anda tidak akan bayar riba. Maka di situ ada dua kejadian, menyepakati klausul ribawi dan bayar riba. Bayar ribanya bisa dihilangkan ketika Anda komitmen tepat waktu. Menyepakati klausul ribawi diperbolehkan jika sesuai kasus sebagaimana dalam hadis Barirah. Saya tidak setuju, tapi ini akad id'an, enggak punya pilihan dan ini saya butuhkan. Sehingga kalau tidak butuh terus kemudian ngambil kartu kredit, dia melanggar poin yang pertama, yaitu menyepakati apa? Klausul ribawi. Meskipun nanti dia punya keyakinan, dia berkomitmen akan bayar tepat waktu sebelum kena penalti. Dong insyaallah ya? Dong atau belum? Jelas atau belas? Jelas, alhamdulillah. Tayyib. Dan ini pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil dari hadis Barirah, bahwa akad yang mengandung kesepakatan batil, dan kesepakatan batil itu kita bisa tidak kena, bisa mengelak, maka akad ini boleh kita sepakati, kesepakatan batil itu dianggap tidak ada. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Karena kajian kita sampai jam 10, ada sisa waktu setengah jam, insya Allah bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya di sesi pertama. Untuk sesi kedua kita buka pertanyaan. Silakan bagi jemaah sekalian yang ingin bertanya bisa langsung mengarah ke depan. Nanti kita langsung buka pertanyaan kepada beliau. Silakan bisa ke depan sini lewat belakang. Dua orang saja dulu, silakan. Ya, silakan Pak. Untuk yang putri bisa siap-siap untuk bertanya. Bila mana ada yang ingin bertanya bisa langsung mendekat kepada mic. Kemudian ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak, pertanyaan dari para pendengar. Insyaallah nanti kita akan bacakan dan kami mohon untuk pertanyaan bisa sesuai dengan tema terlebih dahulu atau nanti bisa pada pembahasan lainnya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru ikut beberapa kali, mudah-mudahan pertanyaan ini belum pernah dilontarkan. Saya juga baru pindah ke Jogja sebulan lalu. Masya Allah, barakallahu fikum. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum menjual kotoran? Yang satu, karena kotoran hewan. Oh, bukan kotoran jadi, siapa ya? Tapi kotoran apa ya? Kotoran hewan. Kotoran hewan. Jadi bagaimana hukumnya? Yang kedua, dalam pembuatan pakan lele itu terkandung Salah satunya feses 90%, jerami 10%, kemudian dicampur SOC. Feses manusia. Feses itu adalah kotoran manusia, termasuk manusia. Termasuk manusia. Nah, bagaimana hukumnya output lele yang kita jual? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang kotoran ya. Kotoran binatang itu dibagi menjadi dua. Dan binatang itu masuk di dalamnya adalah manusia ya. Karena manusia itu binatang yang bisa bicara. Definisi manusia kan al-hayawanun natiq. Hewan yang bisa bicara. Kita binatang atau tumbuhan? Hah? Kita ini jenis binatang atau jenis tumbuhan? Kingdom plantae atau kingdom animalia? Masuk dalam kingdom animalia. Baik, jadi kotoran hewan itu dibagi menjadi dua. Hewan yang bisa dimakan dan yang tidak bisa dimakan. Yang halal dimakan dan yang haram dimakan. Manusia haram dimakan. Masuk dalam haram dimakan. Untuk kotoran hewan yang haram dimakan, para ulama menegaskan najis. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha riksun. Ketika beliau dikasih, jadi ceritanya beliau buang air lalu meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk menyiapkan apa? Kerikil. Oleh Ibnu Mas'ud dikasih dua kerikil dan satu kotoran keledai yang kering, ya, mirip kerikil. Okay. Kotoran keledai kering mirip kerikil, kayak tai kucing yang kering, itu seperti kerikil. Dua batu, satu kotoran kering. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dua batunya dan beliau menyingkirkan kotoran kering sambil mengatakan innaha riksun. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan innaha rijsun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini najis. Kenapa? Karena kotoran keledai ini karena hewan keledai itu tidak boleh dikonsumsi, haram dimakan. Sehingga berdasarkan keterangan ini, maka kotoran hewan yang haram dimakan najis. Meskipun ini tidak ijma, meskipun ini tidak ijma ulama ya, tapi ini pendapat jumhur ulama. Baik, karena ada sebagian ulama yang tidak menganggap najis, seperti Asy-Syaukani. Yang najis itu kotoran keledai, bukan semua kotoran hewan yang haram dimakan. Dan kata beliau ini gak bisa dikiaskan. Nah, dulu sempat rame Al-Ustaz Badrus Salam menyampaikan kencing kucing tidak najis. Wah, rame di mana-mana. Dan bagi mereka yang belum terbiasa memandang khilaf, melihat khilaf ya rame ya. Kalau sudah pernah melihat khilaf, santai ya. Makanya jangan ikut rame ya. Dan yang benar najis dikiaskan dengan kotoran apa tadi? Keledai. Karena keledai haram dimakan, sehingga semua kotoran yang dari hewan yang haram dimakan hukumnya najis. Yang kedua, kotoran hewan yang halal dimakan. Ayam, sapi dan seterusnya. Ini najis atau tidak? Ulama khilaf. Jumhur mengatakan tidak najis. Syafi'iyah mengatakan najis. Sehingga kotoran ayam najis, kotoran sapi najis. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat tidak najis. Dalilnya adalah Nabi SAW pernah menyuruh seseorang yang sakit di Madinah untuk minum susu unta dicampur baulnya, dicampur kencingnya. Dipakai untuk obat. Padahal hukumnya najis itu enggak boleh dimasukkan ke dalam badan. Sehingga ketika diminum, berarti najis itu bertahan di dalam perut kita. Kita masukkan ke dalam badan. Dan itu kalau dihukumi najis, berarti ini enggak benar. Karena itu kemudian dihukumi oleh para ulama, berarti ini tidak najis. Berarti kencing unta itu tidak najis. Dalil yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka sholat di kandang kambing. Beliau bahkan meminta sallu fi marabidil ghanam. Lakukanlah sholat di kandang kambing. Padahal kandang kambing dipel enggak, Pak? Kandang kambing pasti di situ ada kotoran kambing dan seterusnya. Ini berarti dalil kotoran hewan yang halal dimakan tidak najis. Lu kan itu kotor, Pak. Kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran unta kan kotor. Kotor itu beda dengan najis. Setiap yang najis pasti kotor, tidak semua yang kotor najis. Debu bagi sebagian orang kotor. Jangan mainan kotoran. Anaknya dilarang. Padahal mainan pasir. Pasir najis enggak? Tidak. Tapi orang tua nyebutnya kotor. Maka yang najis pasti kotor, tapi tidak semua yang kotor najis. Tayyib. Sehingga berdasarkan pembagian ini, maka kotoran hewan yang halal dimakan, bolehkah dijual? Jawabannya boleh, karena dia bukan benda najis. Dan kaidah mengatakan setiap yang halal manfaat maka boleh dijadikan sebagai objek jual beli, boleh dijual. Maka boleh menjual kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran-kotoran yang lain untuk pupuk. Nah sekarang kalau itu dipakai untuk, atau kalau itu dicampuri dengan feses manusia, kalau dicampuri dengan kotoran manusia ya berarti najis, ya. Berarti najis. Karena itu najis, tidak boleh dijual. Maka yang boleh dijadikan sebagai bahan baku pakan lele atau pupuk hanya boleh dari kotoran hewan yang halal dimakan, bukan hewan yang haram dimakan. Nah, kemudian najis tidak boleh dijual. Tapi boleh enggak dimanfaatkan? Boleh. Misalnya untuk pupuk boleh enggak? Boleh. Nguras sapi tenge dhewe dipakai untuk mupuk kebune dhewe. Nanti dipangan dhewe. Metu dhewe dipupuk lagi. Jadi sapi tenge dia dipakai untuk mupuk sayur-sayuran dia. Menghasilkan sayuran dia makan, setelah makan metu dhewe, kemudian dipakai lagi untuk pupuk, muter begitu seterusnya, terjadi rantai makanan antara dia dengan sayurannya. Boleh gak seperti ini? Boleh. Kenapa? Karena terjadi istihalah, terjadi istihalah. Sehingga meskipun terongnya terus brokolinya itu makan kotoran manusia, tapi dia sudah terjadi istihalah. Ya ini masalah rasa, itu urusan pribadi ya. Brokolimu kok rada apa? Itu tergantung yang dimakan orangnya. Misalnya itu masalah rasa, urusan pribadi. Tapi dari sisi kehalalan, tumbuhan yang makan kotoran kemudian jadi nutrisi dia, kemudian jadi buah dan seterusnya, ini terjadi istihalah sehingga hukumnya sudah jauh berbeda. Baik. Kemudian kalau lele, binatang ya, binatang yang makan kotoran, dia nanti statusnya menjadi jalalah. Nanti kita akan bahas jalalah, yaitu binatang yang dikasih makan sesuatu yang kotor, baik yang bentuknya najis atau yang apa, bangkai atau semacamnya. Nah binatang jalalah jadi haram gak? Tidak jadi haram, tapi dia haram sementara. Haram sementara maka dia di karantina selama waktu tertentu sampai pengaruh dari kotoran itu hilang. Nah selama karantina dia dikasih makanan yang halal. Lele ini gede di sapi tank. panen besar. Maka nanti sebelum dia dimakan atau dijual, kasih dulu, karantina dulu, mungkin selama 1 bulan atau berapa, kasih makan yang halal. Nah, setelah dia pengaruhnya hilang, baru silakan boleh dijual. Nah, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Silakan ada lagi peserta dari putra yang bertanya, bisa ke depan. Kalau belum ada, kita kasih kesempatan untuk yang putri. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau belum ada, sambil menunggu kita angkat pertanyaan dari pendengar Radio Muslim. Ada beberapa pertanyaan Ustaz yang masuk, kita angkat pertanyaannya. Saya muslimah yang mulai sadar akhirat. Saya baru saja resign dari PNS tapi masih ragu tentang hukumnya. Bagaimana cara saya mempertanggungjawabkan gelar S2 saya yang dibiayai negara? Silakan Ustaz. Dia PNS resign. Iya. Kenapa harus resign PNS? Tidak mungkin ada yang karena, mungkin karena dia sadar untuk lebih ke akhirat, Ustaz. Lebih fokus di rumah atau semisalnya. Baik. Resign dari PNS kemudian jadi takmir ya. Ini fokus putri Ustaz, muslimah. Oh, muslimah, masya Allah. Resign dari PNS, seorang muslimah resign dari PNS. Ya, insya Allah gak jadi masalah. Satu hal yang baik, karena wanita itu tidak bekerja tapi dikerjain. Bukan ya. Dia tidak bekerja tapi dinafkahi. Namun dia masih ragu Ustaz, karena S2-nya dibiayai oleh negara seperti itu. Sementara biaya yang dia keluarkan dari negara, kalau itu ada ikatan dinas, misalnya dia disekolahkan dengan kesepakatan nanti harus bekerja selama 3 tahun, dan dia baru bekerja selama 2 tahun misalnya, berarti kurang 1 tahun, maka total biaya sekolah itu bagi 3, yang 1/3-nya dia kembalikan ke negara. Karena ini kesepakatan antara dia dengan negara, sehingga negara sudah mengambil manfaat 2 tahunnya. Sementara yang 1 tahun belum dia serahkan, maka dia hitung berapa nilainya, kemudian dia kembalikan ke negara. Bagaimana cara mengembalikan uang ke negara? Kita menggunakan UUD pasal berapa? Coba dibuka di internet. Anak yatim, apa, orang miskin dan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, ada di pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Maka kasihkan saja ke fakir miskin dan anak terlantar, karena mereka juga belum dipelihara oleh negara. Mereka tidak dikasih oleh negara ya. Maka kita yang ngasih sebagai wakil dari negara. Ini ada duit negara. Kalau saya setorkan ke atas mungkin gak turun, maka langsung saya setorkan ke bawah saja. Insya Allah itu sudah bisa memenuhi kewajiban mengembalikan uang negara. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan dari Radio Muslim kembali. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah hukumnya bonus yang diberikan PT Gojek ke drivernya setelah mencapai poin tertentu? Jazakallahu khairan. Insya Allah boleh, dan silahkan dapatkan bonus itu, karena perusahaan berhak untuk memberikan bonus kepada karyawannya, baik freelance maupun yang tetap. Itu terserah perusahaan. Baik, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari jamaah Ustaz. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, jika kita ingin berkontrak dengan kontraktor, misalnya dengan BUMN, di situ ada fasilitas pembayaran ada 2 macam Ustaz. Satu yang reguler dari, jadi langsung transfer tunai dari main kontraktornya ke kita, subkontraktor. Namun ada juga satu lagi adalah melalui fasilitas bank atau SKBDN maupun SCF ya, surat kredit dalam negeri dan atau SCF Supply Chain Finance. di mana yang fasilitas bank ini ada bunganya Ustaz. Kita ada temponya, ada bunganya. Nah, jika nilai pekerjaan kita agak besar, kontraknya besar, maka kita diarahkan dan mereka maunya dengan menggunakan fasilitas bank tadi. Kalau yang kecil boleh menggunakan reguler. Jadi kalau kecil kita bisa milih, cuma kalau kita akan berkontrak besar ya agak sulit untuk memilih gitu. Yang tadi kan ada poin ketiga, kita bisa mengelak memilih. Nah, ini bagaimana Ustaz ya? Mohon arahannya. Jadi apakah kasusnya banknya itu kita yang ngasih atau kita dikasih? Ribanya itu kita memberi atau kita diberi? Kita dikenakan biaya. Oh, dikenakan biaya? Biaya diskonto atau cost of money ya. Biaya apa? Diskonto atau diskonto ya. Misalnya untuk fasilitas SKBDN dikenakan diskonto selama 30 hari, 90 hari maaf, atau sekitar 4%. Jadi nanti dari pembayaran ke kita dikenakan biaya diskonto untuk bank tadi gitu. Jadi pembayarannya antar bank pemberi kerja dan ke penerima kerja gitu. Bank ke bank. Bank ke bank ya. Iya. Baik, kalau biaya itu adalah biaya fasilitas, maka tidak kita sebut sebagai riba ya. Tapi ini bunga Ustaz, karena hitungannya misalnya 90 hari terhadap bunga 1 tahun yang berlaku saat itu. Perhitungannya berdasarkan bunga. Di luar administrasi Ustaz. Ini seperti bank garansi gitu. Jadi fasilitas pembayaran menggunakan platform dana yang disediakan oleh bank pemberi kerja yeah. Terhadap kita menjalankan kerja. Baik, Anda bekerja misalnya berat dapat 1M. Iya. Kemudian Anda di bank A ya. Sementara dia yang memberikan kerja di bank B. Bank B mentransfer 1M ke bank A. Ketika pekerjaan sudah selesai atau bagaimana? Ya, pekerjaan misalnya progress payment, progress sudah 30% kita nagih. Nah, di situ dari pembayaran itulah dipotong bunga bank. Dipotong bunga bank. Iya, dibebankan diskonto tadi. Iya, iya. Baik, bisa Anda bedakan begini ya. Jadi kalau itu sifatnya adalah jasa atas fasilitas yang diberikan oleh bank, karena dia yang menyalurkan lalu lintas uang antara pihak pemilik proyek dengan pelaksana, insya Allah tidak masalah. Karena bank dalam hal ini juga memberikan jaminan duit Bapak aman, ditaruh di sini, nanti saya kirimkan. Kemudian dia minta jasa fee sekian. Fee sekian, jasa ini menurut jumhur mungkin dilarang, karena ini termasuk di antara akad ijarah yang tidak jelas. Tapi pendapat Hambali masih membolehkan selama akad ijarah itu disepakati. Namun jika di situ ada unsur utang piutang, kemudian bank minta kelebihan sekian, 4% diskonto tadi. Nah, ini bisa kita sebut sebagai riba. Saya belum bisa memahami secara sempurna, skemanya itu lebih dekat ke utang atau ijarah. Jadi pemberi kerja kan dia punya uang, namun ini sekarang oleh si bank disiapkan suatu dana untuk membayar rekanan-rekanan. Misalnya kami gitu yang ngesup yeah. Ya. Uang jadi, itu uangnya bank atau uang pemberi kerja? Statusnya pemberi kerja, namun semacam platform yang disediakan oleh bank, mungkin karena perusahaan tersebut dari tabungannya dianggap punya cukup dana, ditawarkanlah nih kami beri fasilitas untuk bayar-bayar rekanan. Nah, kemudian kami bekerja mencapai progres tertentu, kami nagih. Nah, dari tagihan itulah dibayar tidak menggunakan uang langsung dari kasnya perusahaan pemberi kerja, namun dari platform yang memberi kerja, cuma kena diskonto tadi. Ya, seharusnya yang nanggung diskonto itu kan pemilik kerja ya. Ini dibebankan kepada penerima kerja. Oh gitu. Iya. Baik, berarti mungkin akadnya lebih dekat ke utang. Mungkin coba ini Pak, nanti diceritakan ke saya lebih detail, digambar saja. Baik, jazakallah. Karena tasawur saya belum lengkap ya. Jazakallah khair. Ada tiga kemungkinan, akad utang, ijarah atau kafalah. Kalau kafalah boleh tapi tidak boleh berbayar. Kafalah untuk utang boleh selama tidak berbayar. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, masih ada waktu 5 menit. Ada pertanyaan dari Putri, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau belum ada juga, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yaitu investasi misalkan 50 juta ke usaha konveksi, lalu di kontrak itu ada misalnya jangka waktu 1 tahun, nanti kamu bisa lagi ambil modalnya sampai 50 juta itu, lalu tiap bulan dia dapat keuntungan dari bagian hasil dan laporan keuangan juga, jadi tiap bulan itu beda-beda. Terus udah jalan lama, kira-kira mungkin kalau misalkan itu mungkin udah balik modal dan yang 50 juta itu. Nah, untuk selanjutnya itu modalnya kalau misalkan bisa diambil lagi 50 juta ini, itu apa? Jatuhnya pinjaman atau apa ya? Terus kalau selanjutnya itu gimana kalau misalkan apa perusahaan mungkin bangkrut atau apa itu? Nah, prinsipnya begini ya. Jadi bagi hasil belum bisa dilakukan kecuali setelah ada untung. Namanya saja bagi hasil. Berarti yang dibagi itu apa? Hasilnya. Hasil dari sebuah usaha adalah untung. Karena itu bagi hasil bisa dibagikan atau bisa dilakukan jika sudah ada untung. Nah, keuntungan itu bisa bertahap, bisa sekali di akhir. Kalau untuk usaha retail, keuntungan itu bertahap. Kalau untuk usaha retail, keuntungan bertahap. Jadi misalnya 50 juta diwujudkan dalam bentuk konveksi. Kulak per baju 100 dijual 200. Berarti dari satu baju ini, 50% modal, 50% untung, kan gitu ya. Laku 3 baju. Berarti 3 kali 50% baju adalah modalnya. Sedangkan 3 kali 50% harga baju adalah untungnya. Bolehkah ini kita anggap sebagai untung? Kalau pakai metode ada orang akuntansi, ini cash basis atau accrual? Hah? Ada orang akuntansi? Oh, bukan. Bukan. Iya. Yeah. Jadi kalau kita pakai metode pecah kecil-kecil itu ya, namanya apa, Pak? Akrual. Setiap kali laku berarti di situ ada modal plus untung dipecah. Tapi dalam permodalan yang syar'i ini belum dianggap untung. Nanti dulu, tunggu dulu sampai kira-kira terpenuhi 50 juta. Nah, ketika di posisi aman seperti ini, sisanya badinya, untungnya itu silakan dibagi. Nah, modal ini apakah boleh langsung ditarik atau tidak tergantung kesepakatan. Kalau mau ditarik silahkan, kalau tidak diputar lagi juga boleh. Sehingga ketika 50 juta tadi ditarik, berarti sisanya tinggal untungnya ini yang dibagi. Maka pemodal sudah tidak punya hak lagi untuk mengambil untung jika proyek ini sudah selesai. Karena dia sudah gak punya modal. Tapi kalau modalnya tetap ditaruh di situ, nanti silakan diputar lagi, untung lagi, untungnya boleh diambil. Karena adanya untung itu turunan dari modal. Nek rantai modal berarti enggak punya untung. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ini pertanyaan terakhir ya. Tes. Afwan Ustaz. Ada dua permasalahan yang kami sampaikan Ustaz. Yang pertama ini mungkin titipan dari istri. Saat ini sedang booming minyak gosok namanya kutus-kutus. Itu produk dari Bali. Konon bahannya dari tumbuh-tumbuhan. Tapi memperoleh ramuannya itu, komposisinya itu, konon dari hasil semedi. Berarti dia mungkin orang kafir gitu. Nah ini obatnya ini cukup enak dipakai, sehingga sekarang booming gitu. Nah ini sekiranya ini baiknya halal atau tidak gitu. Yang kedua Ustaz, ini sambil titipan dari teman-teman ini, banyak uang pensiun yang dikelola oleh asuransi. Ini hasilnya, ini uang yang kita terima ini halal atau tidak? Seandainya ini termasuk akad non qadi, apakah ini bukan harta riba? Terus kemudian seandainya kita mampu membiayai hidup kita tanpa pensiun ini, apakah ini perlu kita tinggalkan atau tidak? Sekian Ustaz. Nah, yang pertama tentang minyak kutus-kutus ya. Ini boleh atau tidak? Jadi kita kalau melihat produk, ada sebuah produk, maka aturan yang kita berlakukan terkait produk ini adalah mengenai unsurnya. Ada enggak unsur yang haram di produk ini? Kalau di situ tidak ada unsur yang haram, berarti hukum asal produk ini adalah halal. Yang kita berlakukan, aturan yang kita berlakukan terkait produk ini adalah unsurnya. Kepentingan kita adalah unsurnya, bukan bagaimana cara membuatnya. Kepentingan kita adalah unsurnya, bukan bagaimana cara membuatnya. Sehingga misalnya ada sebuah obat yang dia dibiayai dari harta korupsi. Jadilah sebuah obat cespleng misalnya. Pokoknya lora apa wae minum obat ini langsung cespleng mati misalnya. Itu. Jadilah obat yang bisa menyembuhkan banyak nyeri misalnya ya. Kira-kira obat ini halal atau haram? Obat ini halal atau haram? Kalau zatnya halal enggak jadi masalah. Meskipun obat ini diteliti dari hasil atau dengan dana dari hasil korupsi, kita tidak berkepentingan ya, masalah dia diteliti dari hasil dana korupsi atau dari hasil dana haram atau dana pinjaman bank atau dari dana yang lain, kepentingan kita barang ini tidak ada zat haramnya, selesai. Nah yang kedua, dari sisi syiar agama, kira-kira penggunaan minyak kutus itu apakah akan semakin membenarkan syiar agamanya orang kafir ataukah tidak? Kalau di Islam ada beberapa produk yang dia bagian dari syiar agama, karena itu pembenar hadis, seperti zam-zam. Seperti zam-zam, orang kafir dikasih zam-zam ketika dia sakit. Kamu kalau sakit minum ini, niatkan sesuai dengan keinginanmu, insya Allah dia berfungsi sebagaimana niatmu. Ternyata kok sembuh. Terus kita tunjukkan hadisnya. Ini sabda Nabiku sallallahu alaihi wasallam. Mari ikuti beliau. Lalu beliau ikut, alhamdulillah. Sehingga orang kafir enggak bakalan mau Pak pakai zam-zam kalau tahu seperti itu. Karena dia tahu ini bukan sembarang obat, tapi ini obat yang ada kaitannya dengan ideologi. Habas sauda misalnya. Habas sauda dipakai oleh orang kafir untuk obat. Tapi mereka enggak mikir hadis. Dan kita kaum muslimin pakai abah sauda, dengan keyakinan bahasanya itu ada dalam hadis. Madu kita pakai dengan keyakinan Allah yang mengatakan dalam Al-Quran fihi shifa'un linnas, di situ ada obat bagi manusia. Sehingga beberapa produk ini yang dia bermanfaat bagi kesehatan ada kaitannya dengan pembenaran dalam dalil, sehingga ini berhubungan dengan syiar agama. Orang kafir yang dia fanatik dan dia berpikir tentang masalah ideologi, dia enggak mau pakai. Tapi dia yang tidak pernah berhubungan atau tidak mikir seperti itu, ateis dan seterusnya, dia pakai-pakai saja, yang penting manfaatnya yang saya dapatkan. Nah, kita terapkan model skema seperti ini untuk kasus Qudus. Saya punya dugaan kuat. Sebenarnya ini hanya klaim sepihak. Saya yakin yang buat ini, dia sudah punya pengalaman lama tentang masalah obat. Tapi dia beragama Hindu. Punya pengalaman tentang masalah obat, dia beragama Hindu, kemudian satu ketika dia menemukan satu ramuan tertentu, kok ternyata itu nyaman. Lalu dia klaim ini dari hasil smedi dan seterusnya. Itu bisa jadi hanya klaim pribadi. Dan kalaupun obat itu kita pakai, bukan berarti membenarkan status Hindunya, status Buddhanya. Nah, kira-kira ketika itu dipasarkan di masyarakat, berpengaruh enggak sehingga membuat orang jadi tertarik masuk agama Hindu? Kalau sekiranya tidak terlalu berpengaruh, silahkan dipasarkan. Tapi kalau berpengaruh, Pak, gara-gara ini banyak orang tertarik untuk jadi Hindu. Wah, bahaya. Menggoro-goro kutus-kutus saja jadi Hindu. Padahal agama itu bukan sebatas masalah pengobatan. Baik. Karena itu dalam hal ini menimbang sejauh mana pengaruh ini terhadap masalah syiar agama. Nah, ini kan sekarang yang dijadikan sebagai pendekatan oleh orang-orang Nasrani untuk mengajak mereka masuk Kristen, ya. Kristenisasi salah satunya kan pakai pengobatan. Dihadirkan di panggung, siapa yang lumpuh sakit ini berdoa langsung bisa berdiri, bisa sehat. Padahal sudah disetting, ya. Kamu nanti pura-pura lumpuh, kemudian saya akan berdoa, begitu selesai berdoa makin lumpuh. Itu disetting. Zakir Naik menantang mereka, para pendeta di India, di tempat saya ada rumah sakit, saya punya rumah sakit, silakan kamu datang ke sana, sembuhkan mereka pakai caramu kayak gini. Ya gak berani mereka, sehingga mereka hanya bisa praktek seperti itu di panggung, di panggung gembira, ya. Jadi praktek itu hanya di panggung, bukan di rumah sakit dan seterusnya, karena mereka gak punya kemampuan untuk itu. Berdoa atas nama Yesus, sembuhkan orang ini, enggak bisa. Tetap saja. Baik. Nah, sekarang kutus-kutus kira-kira bisa enggak memberikan pengaruh seperti itu. Dan insyaallah bagi kaum muslimin, selama mereka tidak begitu peduli dengan masalah semedi dan seterusnya, insyaallah mereka tidak akan terpengaruh. Wallahu ta'ala alam. Tentang uang asuransi, saya perlu pelajari dulu, ya. Ini asuransi apa? Pensiunan. Asuransi pensiunan, saya minta waktu untuk mempelajarinya. Semoga nanti Allah mudahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon tidak ada pertanyaan di luar forum, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.